19 November hari terakhir cintaku pada dirimu. Pukul 16 sore kulihat engkau berdua dengan yang baru. Mungkin karena akhir cintaku pada dia.